بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا إلى قوله الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah wa qaulullah ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila basirah ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-musyrikin. Firman Allah ta'ala qul hadhihi sabili, katakanlah yakni Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah ala basira, aku mengajak kepada Allah di atas basira, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Naam, addu'a ila Allah atau addu'a ila syahadati an la ilaha illallah. Ini bab yang keempat dari bab-bab yang pernah kita pelajari dari bab-bab yang ada di kitab tauhid ini. Addu'a ila syahadati an la ilaha illallah. Dari yang sebelumnya itu al-khauf minasyirik, itu dari pahalanya kembali kepada pribadi, yang berkenaan dengan pribadi, kaitannya dengan pribadi, yaitu al-khauf minasyirik, takut dari kesyirikan. Setiap di antara kita masing-masing harus takut dari syirik. Adapun bab ini ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, ada kaitannya dengan selain dirinya, yaitu apa? Berdakwah, mengajak orang lain untuk bertauhid kepada Allah SWT. Jadi ini termasuk dari ilmu muallif. Dengan ia setelah ia menyebutkan bab al-khauf minasyirik, takut penjagaan diri, takut dari kesyirikan. Kemudian untuk orang lain, yaitu apa? Berdakwah kepada Allah SWT, mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah SWT. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti diri sendiri dulu, diri sendiri bertauhid, diri sendiri takut dari syirik, al-khawf minas syirik. Setelah itu baru ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, berdakwah, dakwakan. Karena tidak akan sempurna tauhid seseorang kalau dia tidak mendakwakan tauhid, kalau dia tidak menyampaikan tauhid, kalau dia tidak mengajak orang lain untuk bertauhid. Sebab tauhid itu bukan untuk sendiri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Karena orang lain itu tidak akan bisa mengenal tauhid kalau tidak ada yang mengajarinya, menyampaikannya. Maka ini babnya ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, berdakwah kepada syahadah an la ilaha illallah. Nah, jadi tidak cukup seorang hanya mengatakan la ilaha illallah tanpa dia mengamalkan isinya, tanpa dia mendakwakannya. Nah, maka harus tetap ilmu dan amal dengan lisan dan dengan al-jawarih, dengan anggota badan. Qul hadhihi sabili, qul hadhihi sabili, sabili tariqi, tariqi yani jalanku, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini, hadhihi sabili, dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Naam, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabili. Kul hadhihi sabili. Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya orang-orang yang mengikuti aku. Kul hadhihi sabili. Kemudian ana wa manittaba'ani. Naam. Ini ma'tuf. Diatafkan, diikutkan. Kul hadhihi sabili. Jadi artinya seperti itu. Ini adalah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Apa itu? Ad'u ilallahi ala basira. Nah, seperti itu dalam terjemahannya. Ini adalah jalanku. Jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, siapa itu? Sahabah. Siapa itu? Tabi'in. Dan demikian juga orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW hingga sekarang ini. Jika ia menyesuai jalannya Rasulullah SAW, maka ini tempuhlah jalan Rasulullah SAW. Nah, bagaimana jalannya Rasulullah SAW? Ad'u ilallahi ala basirah. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Nah, di atas al-ilm. Ad'u ilallahi ala basirah. Berdakwah ila syahadati an la ilaha illallah. Karena dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ila tauhid, berdakwah kepada tauhid. Ad'u ila Allah ala basirah. Ala basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu. Sebagian mengatakan di atas ilmu dan yakin. Sebagian lagi mengatakan di atas ilmu dan petunjuk. Nah, yang jelas adalah di atas ilmu. Bagaimana di atas ilmu? Ilmu untuk dia menyampaikan kepada orang lain. Maka da'i tersebut harus dia memiliki ilmunya. Ilmu yang dia sampaikan dari ilmu kitab Allah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam, dari hujjah wal bayyinah, harus dia punya. Baru dia sampaikan kepada orang lain. Nah, ada. Kemudian juga ala basirah. Basirah apa? Basirah terhadap mad'unya. Orang yang dia dakwahi, dia harus tahu bagaimana keadaannya. Orang awam atau orang yang berilmu, nah, mereka ahlul kitab atau orang-orang musyrik yang sedang dia akan dakwai, maka dia harus tahu tentang ahwal al-mad'u, keadaan orang-orang yang didakwai. Nah, dan demikian juga tata caranya, tata cara berdakwah. Jadi ilmu untuk dia sendiri dari da'inya, ilmu yang dia ingin sampaikan dari kitab, sunnah, hujjah, bayyinah, wal burhan. Kemudian juga ilmu tentang al-mad'u, siapa yang ingin dia dakwai? Orang tua, para pemuda, perempuan, laki-laki, awam, harusnya bisa membaca sebelumnya. Nah, baru setelah itu ilmu penyampaian. Ilmu penyampaian. Jadi mencakup itu semuanya ala basirah. Ala basirah. Nah, ana wa man ittaba'ani. Jadi siapa yang ia mengaku bahwa dia adalah orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini jalannya. Nah, ini jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma ana alaihi wa ashabi. Lihat, ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabatku yang berada di atasnya. Nah, al-jama'ah. Itu adalah al-jama'ah. Yang ia diselamatkan dari mereka-mereka yang sesat, mereka-mereka yang masuk neraka. Nah, dari 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Siapa satu itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabatku. Nah, aku dan para sahabatku yang semuanya berada di atasnya, di atas jalan ini. Nah, hadhihi sabili. Baik. Wa man ittaba'ani wa subhanallah. Dan maha suci Allah. Maha suci Allah. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, wa subhanallah. Maha suci Allah. Maksudnya adalah maha suci Allah SWT daripada aku berdakwah tanpa basirah. Maka aku mengatakan subhanallah. Maha suci Allah. Tidak mungkin aku mengajak orang lain tanpa ilmu. Wa subhanallah, wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayh shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila anni wahidullah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wa sallam ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, ia berkata kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Maka nanya pertama yang engkau dakwakan kepada mereka, yaitu syahada an la ilaha illallah. Wa fi riwayah ila anni wahidullah. Di dalam riwayat, kamu dakwa atau kalian dakwakan agar mereka bertauhid kepada Allah. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, maka ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya pernah mengutus Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman. Mu'ad diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Sana'a, ibu kota Yaman. Adapun Abu Musa al-Ash'ari diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Aden. Yaman. Lama ba'ada Mu'adan ila Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang imam, dia adalah seorang murabbi. Dia adalah orang yang mendidik, mentarbiyah, benar-benar dia menunjuki umatnya. Benar-benar dia menunjuki siapa yang ia utus di atas hidayah, di atas petunjuk. Tidak dibiarkan begitu saja. Mengutus da'inya tanpa memberikan pelajaran sebelumnya, masukan, arahan atau yang lain. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan itu semuanya disampaikan dari arahan, bimbingan kepada Mu'ad. Sebab Mu'ad belum pernah sebelumnya ke Yaman. Maka seorang yang ia belum pernah ke suatu tempat, maka terkadang dia akan mendapati kesulitan-kesulitan. Nah, ketika disampaikan kepada dia, sungguhnya engkau akan datangi suatu kaum dari ahli kitab, maka mau tidak mau dia akan persiapan. Maka dia akan persiapan dari ilmunya. Nah, dari ilmu. Kenapa? Ahli kitab. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Ahli kitab mempunyai ilmu, mempunyai syubah. Dari Yahudi dan demikian juga Nasara. Terlebih mereka yang memang belajar. Atau da'inya. Maka ketika menghadapi mereka, bagaimana? Atau terlebih mereka akan mengeluarkan syubhatnya. Maka mau tidak mau ketika disebutkan dengan ini, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, maka persiapan. Kemudian yang kedua, maka dia akan tahu keadaan mereka. Bagaimana sih keadaan Yahud, bagaimana keadaan Nasara, bagaimana keadaan Yaman, mayoritas agama mereka itu apa? Nah ini. Katakan oleh Rasulullah SAW, penduduk Yaman kebanyakan mereka adalah ahlul kitab waktu itu. Walaupun ada mereka orang-orang musyrik, tapi kebanyakan mereka ini ahlul kitab. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan datangi suatu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadati an la ilaha illallah. Maka nanya pertama yang engkau dakwakan kepada mereka adalah syahada an la ilaha illallah. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, ini menunjukkan tentang apa yang diucapkan ini adalah wahyu. Sebab Rasulullah SAW pada waktu itu tidak mengetahui keadaan Yaman. Nah, tidak mengetahui keadaan Yaman. Siapa mereka yang ada di sana? Nah, maka ini adalah wahyu. Inna kata'ati qauman min ahli kitab. Hada. Falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Ini yang paling penting dari yang penting. Mendahulukan al-aham fal aham. Mendahulukan yang paling penting, yaitu apa? Tauhid. Dakwakan tauhid kepada mereka. Mengapa? Karena mereka belum mengenal Islam. Nah, belum mengenal Islam, maka dakwakan dulu tauhid. Ajari mereka tauhid, ajak mereka ke Islam. Bagaimana Islam itu? Ini syahadat an la ilaha illallah atau at-tauhid. Sama. Maka ajarkan mereka ini. Nah, bagaimana ketika mereka sudah tahu, baru akan masuk yang setelahnya dan setelahnya. Nah, demikian pula ketika kita mengajak orang lain, ketika mereka belum beragama atau mereka yang musyrik, maka kita ajak mereka untuk bertauhid kepada Allah SWT. Kemudian bagaimana dengan mereka yang sudah mengenal Islam? Apa kita juga ajak mereka untuk bertauhid? Naam. Karena sebagian mereka tidak mengenal tauhid, hanya mengenal Islam. Hanya nama Islam. Yang dia fahami salat. Yang dia fahami yang penting Rabbku adalah Allah. Nah, dengan itulah dijelaskan lagi apa itu tauhid. Terangkan kepada mereka tauhid. Nah, ilahani wahidullah. Fa'inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawat. Jika mereka mentaatimu untuk itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka 5 salat. Nah, 5 salat dalam setiap hari dan malam. Nah, jadi setelah ia masuk Islam, setelah ia bertauhid, maka sampaikan yang setelahnya, kewajiban yang setelahnya. Apa itu? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Sampaikan kewajiban itu. Ada. Jadi setelah dia mengetahui tentang syurut la ilaha illallah, arkan la ilaha illallah, semuanya, mengenal dia Islam dengan yang sesungguhnya, baru kenalkan salat. Sebab kalau dia salat sebelum dia bertauhid, mayanfa, tidak akan bermanfaat salat dia. Sebab tauhid ini adalah syarat, termasuk dari syarat sahnya salat, termasuk dari syarat sahnya salat. Adapun syarat-syarat bagi orang-orang muslim ma'ruf, ikhlas dan ittiba. Adapun orang kufar, bertauhid dulu. Nah, bertauhid dulu, masuk Islam dulu. Nah, bertauhid dulu. Hada. Dan demikian juga mereka yang mengaku dirinya muslim tapi berbuat syirik, syirik akbar, sama saja dengan orang kufar asli. Kenapa? Karena amalan-amalan mereka gugur karena kesyirikan mereka. Jadi mereka pun sama, harus ini, bertauhid dulu. Bertauhid dulu. Baik, baru setelah itu ajarkan kepada mereka salat 5 waktu. Pentingnya salat 5 waktu. Ajarkan kepada mereka bagaimana tata caranya salat 5 waktu itu. Salat itu bagaimana waktu-waktunya. Nah, terangkan kepada mereka sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita. Shallu kama raaitumuni usalli. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Jika mereka mematuhimu untuk itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sadaqah, tu'khadu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, setelah mereka mentaatimu, yaitu sholat, alhamdulillah, jalankan sholat. Nah, di waktu baru sampaikan, ajarkan kepada mereka, kabarkan kepada mereka. Ada kewajiban yang lain selain dari sholat. Apa itu? Zakah. Nah, sedekah di sini adalah yang dimaksud adalah sedekah al-wajibah. Karena sedekah ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Adapun sedekah wajib adalah zakat. Wajib. Nah, adapun sedekah yang sunnah adalah disebut sedekah tatawwu. Atau orang beri fakir miskin sedekah. Nah, hada. Fa'alimu anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyahum. Diambil dari orang-orang yang memang mampu, orang-orang kaya, dan mereka memang mampu dan sudah sampai ke nisabnya, sudah sampai ke ukuran tertentu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dia harus mengeluarkan zakatnya. Tu'khadhu min aghniyahum. Faturaddu ala fuqara'ihim. Dan diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, di antara mereka dibagikan. Fa inhum ata'uka lidhalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jika mereka mematuhimu untuk itu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Maka jauhkanlah dirimu wa qara'ima amwalihim dari harta pilihan mereka. Baik. Fa inhum ata'uka lidhalik. Jika mereka mentaatimu. Sedekah. Alhamdulillah, sudah zakat. Mengeluarkan zakatnya. Baru setelah itu ingatkan fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jauhkan dirimu. Hati-hati. Nah, jauhkan dirimu. Dari apa itu? Qara'im amwal. Dari harta-harta pilihan. Harta-harta yang mulia, maksudnya adalah harta-harta pilihan. Seorang yang kaya itu biasanya mereka mempunyai dari kekayaan yang dia muliakan, yang dia eman, benar-benar dia sayangi. Taib, ada. Ketika dia memberi kepada orang lain, tidak diberi yang ini. Kenapa? Karena ini harta kesayangan dia. Nah, biasanya orang-orang mempunyai itu. Ketika orang-orang kaya ini mempunyai dari barang-barang dia yang berharga, yang mana dia tahan itu, maka jangan diambil untuk diberikan kepada orang lain sebagai sedekah, sebagai zakah. Jangan. Nah, contoh dalam zakat, kambing. Ada kambing-kambing pilihan mereka, kambingnya besar, bertanduk, disayang. Kemudian ada seorang yang dia utusan untuk mengambil zakatnya orang-orang kaya ini. Nah, ketika dia diutus sebagai amil untuk mengambil zakat, maka jangan dia melihat, wah ini bagus, yang ini saja untuk dikeluarkan sebagai zakatnya. Nah, jangan. Kenapa? Karena ini adalah harta pilihan mereka. Jangan. Tapi apa? Yang biasa. Nah, yang mereka sudah tentukan bahwa inilah yang kami keluarkan, ambil ini sebagai zakatnya, ambil. Nah, dan demikian juga dari yang lainnya, dari barang-barang yang memang wajib untuk dizakati. Maka hati-hati dari qara'im amwalihim. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak mendzalimi seseorang, tidak mendzalimi seseorang. Tidak karena ini adalah hak Islam, memang ini adalah haknya, kemudian ambil semau dia. Nah, kamu mengikuti Islam, seperti ini Islam, ambil. Lah. Nah, ada aturannya seperti ini. Sehingga benar-benar mereka yang masuk Islam itu, memeluk Islam, merasakan nikmatnya Islam. Nah, nikmatnya Islam. Nah, jadi, iyyaka wa qara'im amwalihim. Wattaqi da'watal madlum. Dan jauhkan dirimu dari doanya orang-orang yang terzalimi. Jauhkan dirimu dari doanya orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Karena engkau mengambil harta pilihan mereka, itu adalah kezaliman. Jangan sampai orang itu akan mendoakan kejelekan kepadamu. Nah, itu maksudnya. Wattaqi da'watal madlum. Mengapa? Fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sungguhnya tidak ada di antara doanya mereka dan di antara Allah hijab, tabir penghalang. Tidak ada. Langsung diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajabah. Doanya mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhati-hati. Nah, karena mereka yang tidak mempunyai ilmu, terkadang mereka berbuat sesuatu mengatas dirinya, mengatasnamakan dirinya, ini adalah agama. Ini minaddin. Demikian Islam menyuruh kita. Nah, padahal itu adalah perbuatan dia. Padahal itu adalah kebodohannya. Nah, tidak boleh. Haram. Nah, melihat barangnya bagus, diambil. Baik. Ini sebagai zakatnya. Baik. Atau maunya barang-barang yang di situ tidak perlu untuk dizakati, maka dia mengatakan kamu keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena melihat kebutuhan pribadi dia atau kebutuhan dari pengikutnya, ingin mengambil harta-harta mereka kemudian mengatasnamakan Islam. Di dalam Islam wajib kamu zakat, zakat ini, zakat itu, zakat. Subhanallah. Tidak ada. Nah, ini tidak dibenarkan. Sedikit-sedikit menamakan ini adalah dari Islam, padahal tidak. Maka fa'iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madlum. Nah, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Nah, inilah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan inilah tariqah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Selain dari diri dia mengetahui tentang ilmu al-mad'u, ilmu tentang al-mad'u, siapa yang dia dakwai, oh Yahud, Nasara, berarti dia ala basirah. Demikian juga tentang dirinya, bagaimana keilmuan dia. Nah, karena terkadang yang kita tidak sangka bahwa orang yang kita dakwai ini, dia hanya mendengar saja, tapi diam. Ternyata dia bertanya. Sebagian lagi mengeluarkan syubhat. Ah, bisa tidak seorang dai tersebut ketika ada seorang yang ia bertanya, dia bisa menjawabnya? Atau menurut perkiraan dia bahwa dia bisa menjawabnya? Terlebih lagi ketika dia mempunyai syubhat-syubhat, bisa tidak dia untuk menjawabnya? Adapun harus bisa menjawab seluruhnya, manusia terkadang dia ada kalanya tidak bisa karena kekurangannya. Nah, yang dimaksud di sini adalah dari aghlabiyah atau kebanyakan. Kalau umpamanya ada yang bertanya, maka kebanyakannya bisa menjawab, cukup. Atau kebanyakannya dia akan bisa untuk menyampaikannya, cukup. Atau dia menyampaikan ilmu saja dan dia tidak menyampaikan ilmu yang lainnya kecuali ilmu ini, akidah. Adapun ketika dia nanti bertanya tentang masalah fikih, masalah yang lainnya, maka dia ihalah, yaitu dia anjurkan untuk bertanya kepada yang lain. Nah, tidak ada masalah. Ada. Tapi tetap dia harus mempunyai ilmu. Ilmu yang dia ingin sampaikan pada waktu itu. Tahu. Nah, inilah sabil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sabili. Nah, hadhihi sabili. Baik. Nah, kemudian juga lihat diterangkan di sini fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Ini juga ilmu, basirah. Nah, mereka yang tidak punya ilmu tentang ini, maka yang terjadi adalah fitnah. Fitnah yang akan terjadi. Nah, yaitu dengan ia mengambil dari harta-harta pilihan mereka. Nah, kemudian ia mengatakan yang namanya sedekah harus yang bagusnya. Nah, diambil kemudian dari yang bagus-bagus mereka, dari pilihan-pilihan mereka. Ini tidak dibenarkan. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Mustajab. doanya orang yang tertolimi mustajab. Nah, walaupun terkadang orang tersebut adalah orang yang bermaksiat kepada Allah SWT, tapi ketika waktu itu dia tertolimi, nah, dia tertolimi, maka ia berdoa kepada Allah SWT, maka mustajablah dari doa dia. Nah, nakhtari bihadal qadar alhamdulillah ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.